Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah sedikit membahas tentang apa itu tauhid al-uluhiyah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala jenis ibadah, baik ibadah yang zahirah maupun ibadah yang batinah, baik ucapan maupun amalan, dan meniadakan atau meniadakan peribadahan untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala siapapun itu bentuknya. Maka itu yang dimaksud dengan tauhid al-uluhiyah, yang di mana tauhid al-uluhiyah adalah tauhid yang paling mulia, yang paling penting. Karena sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa kaum musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengakui akan tauhid ar-rububiyah, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, yang memberikan rizki kepada mereka, yang mengatur alam ini. Namun mereka tidak mau memurnikan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan mereka, sehingga mereka berdoa, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian beliau Al-Allamah Hafidz Al-Hakimi rahimahullah taala beliau melanjutkan, ma huwa diddu tauhid al-ilahiyah, apa itu lawan daripada tauhid uluhiyah. Qala, diddu asyirku wa huwa naw'an, lawan daripada tauhid adalah kesyirikan. Lawan daripada tauhid adalah kesyirikan. Maka sebagaimana pengertian tauhid itu sendiri, yakni tauhid al-uluhiyah, adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, maka lawannya atau kebalikannya adalah asyirk, adalah kesyirikan, yaitu menjadikan bersama Allah atau selain Allah Subhanahu wa taala ilahan, sesembahan yang dia sembah, yang dia berdoa kepadanya, yang dia takut, yang dia mencintai, dan yang sebagainya. Dia menghambakan, memalingkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah lawan daripada at-tauhid, yaitu asyirk. Wa huwa naw'an, yang di mana asyirk atau kesyirikan itu terbagi menjadi dua. Syirkun akbar yunafihi bil kulliyah. Yang pertama adalah syirik akbar, syirik besar, yunafihi bil kulliyah, yang meniadakan at-tauhid secara keseluruhan. Meniadakan at-tauhid secara keseluruhan. Maka dia, jika dia melakukan kesyirikan tersebut, maka hilang tauhidnya. Hilang tauhidnya secara keseluruhan. Wa syirkun asghar yunafi kamalahu. Jenis yang kedua yaitu syirik asghar atau syirik yang kecil, yang menafikan atau menghilangkan kesempurnaannya. Dia tetap dalam apa? Kategori tauhid, masih bertauhid, namun kesempurnaannya itu berkurang ketika dia melakukan kesyirikan dengan syirik yang asghar. Istilah yang lainnya disebutkan oleh para ulama bahwasanya syirik akbar itu adalah syirik yang mukhrijun minal millah. Syirik akbar adalah syirik yang jika seseorang melakukannya, maka mengeluarkan dia dari agama Islam. Mengeluarkan dia dari agama Islam. Ini semakna dengan kata syekh di sini, yunafi at-tauhid bil kulliyah. Menafikan at-tauhid secara keseluruhan. Adapun syirik asghar itu syirik yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, namun mengurangi kesempurnaan agama dia. Kemudian beliau melanjutkan dan mengatakan, ma huwa syirkul akbar, apa itu syirik akbar. Qala, beliau menyebutkan, huwa ittikhadul abdi min dunillahi niddan yusawwihi bi rabbil alamina, yaitu dia seseorang menjadikan atau mengambil seorang hamba menjadikan selain Allah tandingan, mengangkat selain Allah tandingan yang dia samakan dengan Rabb al-Alamin. Dia menyamakan tandingan tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhu ka hubbillah. Dia mencintai tandingan tersebut seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhshahu ka khasyatillah. Dia takut kepadanya, kepada tandingan tersebut seperti dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaltaji ilaih. Dia bersandar atau kembali kepadanya. Wa yad'uhu, berdoa kepadanya. Wa yakhafuhu, takut. Wa yarjuhu. Wa yarghab ilaihi. Dia apa? Berharap dan mengharapkan pahala darinya. Wa yatawakkal alaihi. Dia bertawakal, menyandarkan diri dia kepada, menyandarkan diri dia dan urusan-urusan dia kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Au yuti'uhu fi ma'siyatillah, atau dia mentaati tandingan-tandingan tersebut dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yatba'uhu ala ghairi mardhatillahi, atau dia mengikuti mereka, mengikutinya di atas selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ghairi dzalik, dan selain. Wa qala ta'ala, dalilnya, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yakni ketika seseorang meninggal di atas kesyirikan dan dia tidak bertobat dari dosa tersebut. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima, barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat sesuatu dosa yang sangat besar. Wa qala ta'ala, wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Wa qala ta'ala, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-janna wa ma'wahu an-nar. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya jannah. Dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembali dia adalah neraka. Wa qala ta'ala, wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan dia itu jatuh, tersungkur dari langit. Kemudian ada burung yang menyambarnya, atau angin membawanya ke apa, makanin sahiq, ke tempat yang sangat jauh. Wa ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan akan bahayanya kesyirikan. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, yang seorang hamba itu dia wajib memenuhinya, memenuhi hak tersebut, memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, maka ketika dia melakukan hal tersebut, maka hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat kesyirikan kepadanya. Wa huwa fi sahihan, dalam hadis ini diriwayatkan dalam Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa yastawi fil khuruji biha asyirku 'aniddin al-mujahir bihi ka kuffari Quraisy wa ghairin. Nah, kemudian beliau menyebutkan bahwasannya sama akibatnya dalam kesyirikan yang akbar ini, yaitu keluar dari agama ini orang yang mujahir bihi, yang menampakkan kesyirikan, seperti orang kafir Quraisy dan yang semisal dengan mereka. Wal mubtin lahu, begitu pula keluar dari agama ini orang yang menyembunyikan kesyirikan. Seperti kal munafiqin al mukhadi'in alladziina yadhharuna al islam wa yubtinuna al kufra. Seperti orang-orang munafik yang menipu, al mukhadi'in, yang ya, para munafikin, para penipu yang mereka menampakkan keislaman mereka dan menyembunyikan kekufuran. Qala Allah Ta'ala innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka berada di kerak yang paling bawah dari neraka. Walan tajida lahum nasira, dan engkau tidak akan mendapatkan bagi mereka penolong. Illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin, kecuali orang-orang yang bertaubat dari kemunafikan tersebut dan memperbaiki agama mereka. Mereka berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikhlaskan agama mereka, amalan-amalan mereka kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ulaika ma'al mu'minin, maka mereka orang-orang tersebut yang telah bertobat dari perbuatan kesyirikan dan kemunafikan, mereka bersama orang-orang mukmin. Wa ghairi dzalika minal ayat, dan yang selain dari ini dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan hal tersebut. Maka ayyuhal ahibbatul kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, para pengertian daripada kesyirikan secara bahasa yaitu at-taswiyah, menyamakan, menyamakan. Adapun asyirk, perkataan kata asyirk itu jika disebutkan secara umum di dalam disebutkan secara umum, maka yang dimaksud adalah taswiyatu ghairillahi billahi ta'ala bima huwa min khasaisihi, yaitu dia menyamakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menyamakannya dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkara-perkara yang hanya khusus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian apa? Syirik secara umum. Maka ketika kita mengartikan syirik seperti ini, masuk di dalamnya syirik rububiyah, kemudian pula syirik al-uluhiyah, syirik dalam permasalahan ar-rububiyah, yaitu dia menjadikan hak kekhususan Allah dalam hal penciptaan, mengatur alam, memberi rizki, itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pula masuk di dalamnya syirik dalam permasalahan al-uluhiyah, peribadahan. Begitu pula masuk di dalamnya syirik dalam permasalahan asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah dia berikan kepada, yang khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jika kata asyirik disebutkan secara umum. Yani makna asyirik secara umum mencakup syirik dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tiga jenis tauhid secara umum. Adapun jika syirik itu disebutkan secara itlak, secara mutlak dalam Al-Quran, maka yang dimaksud adalah syirik dalam permasalahan al-uluhiyah. Maka jika disebutkan dalam apa? Dalam kitab-kitab para ulama, dalam Al-Quran, dalam hadis, kemudian dalam kitab-kitab para ulama, secara mutlak maka yang dimaksud adalah syirik dalam permasalahan al-uluhiyah. Yaitu sebagaimana apa pengertian daripada syirik, yakni dalam permasalahan al-uluhiyah, yaitu syirik akbar, yaitu yang disebutkan oleh Syekh di sini. Yang disebutkan oleh Syekh di sini bahwasanya dia menjadikan seorang hamba menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tandingan. Menjadikan tandingan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian dia menjadikan ibadah-ibadah tersebut kepada tandingan tersebut bersamaan atau selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadikan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu tandingan yang dia memalingkan sesuatu dari ibadah dalam perkara ibadah kepada tandingan tersebut. Dan ini merupakan kezaliman yang sangat besar, kezaliman yang sangat agung, merupakan kemungkaran yang sangat mungkar, yaitu apa? Menjadikan atau menyamakan sesuatu yang naqis, sesuatu yang kurang, dia samakan dengan sesuatu atau zat yang maha sempurna dari segala sisi. Menjadikan apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala itu sama setanding dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari segala sisi. Maka tentunya ini merupakan kezaliman yang sangat zalim. Kezaliman yang sangat besar, sebagaimana makna daripada adzulm, makna daripada kezaliman yaitu apa? Meletakkan sesuatu pada selain tempatnya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu disebut dengan apa? Kezaliman. Maka ketika seseorang dia meletakkan ibadah yang tempatnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia letakkan ibadah tersebut kepada selain Allah, maka ini dia telah berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Bagaimana dia meletakkan ibadah yang hanya boleh kita letakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meletakkannya kepada selain tempatnya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula kesyirikan itu pula merupakan ke dosa yang paling besar, yang tidak ada dosa yang lebih tinggi daripada kesyirikan. Merupakan dosa yang paling besar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat, aku beritakan, aku kabarkan, beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, "Na'am ya Rasulullah. Kami ingin agar kami tidak terjatuh di dalamnya," kata para sahabat. Qala asyirku billah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang paling besar adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan salat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan ibadah-ibadah yang lainnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan akbaril kabair, dosa yang paling besar. Begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ayyu dzambin a'zam?" Kata Rasulullah, dosa apa yang paling besar, yang paling agung? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Maka dosa apa yang paling besar dari seseorang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada dia. Kemudian dia memalingkan ibadah yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam permasalahan al-khaliq wal makhluk. Dalam permasalahan antara makhluk dengan makhluk saja, ketika seseorang, misalnya orang tua kita, memberikan semuanya, memberikan apa? Perhatian dia kepada kita, memberikan harta dia kepada kita. Kemudian setelah besar kita berdurhaka kepada dia, kita berbuat kezaliman terhadap dia, maka ini tentunya merupakan apa? Dosa. Merupakan dosa yang besar. Tentunya bagaimana perasaan daripada orang tua tersebut setelah apa? Diberikan anaknya diberikan pendidikan, anaknya diajarkan agama, kemudian apa? Setelah besar dia mengkhianati orang tuanya dengan berbuat kezaliman terhadap orang tua tersebut. Maka lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pencipta alam, yang merupakan pengatur alam ini, yang memberikan rezeki terhadap alam ini kepada makhluk-makhluknya, kemudian makhluk-makhluknya menyelewengkan ibadah hak Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini Syekh rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan beberapa permisalan, beberapa contoh perbuatan kesyirikan, yaitu apa? Yad'uhu, dia yuhibbuhu kahubbillah, dia mencintai tandingan tersebut seperti kecintaan dia terhadap Allah. Dia khosyah, takut kepada tandingan tersebut sebagaimana dia takutnya dia kepada Allah. Dia berdoa kepada tandingan tersebut. Kemudian dia takut, dia berharap, mengharapkan pahala. Dia mentaati, bertawakal kepada tandingan-tandingan tersebut yang dimana harusnya dia letakkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata para ulama bahwasanya di sini Syekh mengisyaratkan bahwa dosa-dosa ini atau syirik, perbuatan-perbuatan syirik akbar ini yang paling banyak terjadi di kalangan manusia. Yang paling banyak apa? Terjadi di kalangan manusia, di kalangan kaum muslimin. Yang dimana syirik akbar ini memiliki apa? Jenis-jenis yang sangat banyak. Dan yang paling besar, yang paling banyak terjadi adalah beberapa contoh yang disebutkan oleh Syekh di sini. Seperti apa? Syirik ad-da'wah, syirik dalam permasalahan berdoa. Wal mahabbah, dalam masalah kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirkul iradah wan niyah, syirik keinginan dan niat. Kemudian apa? Syirkut ta'ah, syirik dalam permasalahan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan jenis kesyirikan yang paling banyak tersebar di kalangan umat ini. Maka ibadah-ibadah di sini kenapa banyak terjadi apa? Banyak terjatuh kaum muslimin dalam perkara-perkara ini karena mereka tidak mengetahui akan hakikat daripada kesyirikan, tidak mengetahui hakikat daripada tauhid. Mereka menganggap bahwasanya yang namanya syirik itu hanyalah jika seseorang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang apa? Salat menghadap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Salat apa? Sujud kepada berhala, sujud kepada patung, sujud kepada apa? Pepohonan-pepohonan. Dan yang semisal dengannya. Mereka tidak menganggap bahwasannya perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan dari berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencintai kepada selain Allah dalam kecintaan ibadah, itu juga merupakan apa? Kesyirikan. Maka doa itu merupakan apa? Ibadah. Bahkan disebutkan bahwasannya doa itu termasuk daripada ibadah yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Berdoa kepada selain Allah itu artinya dia meletakkan ibadah kepada selain, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku. Ini berkata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku maka akan aku penuhi, akan aku kabulkan kepada kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dakhin. Sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun, mereka sombong, tidak mau berdoa tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannam, maka mereka akan masuk ke dalam jahannam. Maka barang siapa yang kemudian dia pergi berdoa kepada selain Allah, baik berdoa kepada wali, meminta hajah kepada seorang wali, atau kepada nabi, atau kepada kuburan, atau bahkan kepada berhala, maka sungguh dia telah terjatuh dalam kesyirikan yang sangat terjatuh dalam kesyirikan syirkul akbar. Dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu, meminta kepada para wali. Dan ini yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, di kalangan apa? Keumuman kaum muslimin. Mereka apa? Mendatangi kuburan-kuburan para wali yang mereka anggap sebagai apa? Wali, kemudian mereka meminta hajahnya di kuburan tersebut, tawaf di kuburan tersebut. Atau datang kepada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa? Meminta berdoa di depan kuburan tersebut. Atau bahkan datang ke kuburan-kuburan para nabi yang diketahui merupakan kuburan para nabi, kemudian mereka beribadah di sisi kuburan tersebut. Maka ini telah terjatuh di dalam kesyirikan yang yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafir." Barang siapa yang berdoa menyeru bersama Allah sesembahan yang lainnya yang dia tidak memiliki dalil atasnya, tidak memiliki apa? Petunjuk atasnya, maka perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidaklah beruntung. Sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waman yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang berdoa kepada Allah selain Allah namun bersama Allah. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh mereka. Mereka datang kepada kuburan-kuburan para wali yang mereka anggap wali, kemudian berdoa kepada Allah di sisi kuburan tersebut. Dengan menganggap bahwasannya dengan dia melakukan hal tersebut, maka wali tersebut akan memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tersebut akan memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya menyalahi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa langsung kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni. Berdoalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, maka akan aku kabulkan kepada kalian. Nah, begitu pula syirk, perkataan Allah Subhanahu wa taala, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri fa idahum yusyrikun. Menyebutkan tentang orang-orang musyrik ketika mereka menaiki kapal di lautan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan apa? Agar Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan bencana kepada mereka. Mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu menyelamatkan mereka. Namun apa? Falamma najahum ilal bar, namun ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka di al-bar, di daratan, faidahum musyrikun, maka mereka pun akan berbuat kesyirikan. Ini keadaan kaum musyrikin pada zaman dahulu. Yani mereka ketika ditimpakan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelombang, dengan ombak, dengan apa? Dengan kesusahan di lautan, mereka berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Namun ketika mereka telah selamat dan kembali ke daratan, mereka akan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, bahwasannya keadaan kaum musyrikin pada zaman keadaan kaum muslimin pada zaman sekarang itu lebih rusak dibandingkan kaum musyrikin pada zaman dahulu. Kaum musyrikin ketika mereka ditimpakan musibah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan musibah tersebut. Setelah mereka senang, setelah mereka selamat, barulah mereka berbuat kesyirikan. Adapun kebanyakan daripada kaum muslimin pada zaman sekarang, ketika ditimpakan musibah, mereka tidaklah berpaling kepada Allah, namun justru tambah berbuat kesyirikan. Memberikan sesajen-sesajen, sedekah-sedekah yang dinamakan dengan sedekah laut dan yang semisal dengannya, agar dihindarkan musibah. Berbeda dengan kaum musyrikin pada zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan ketika ditimpakan musibah agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Namun ketika mereka telah selamat, mereka pun berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula syirik yang kedua, yaitu syirkul mahabbah, syirik kecintaan, yaitu dia mencintai selain Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan peribadahan. Mahabbatul ibadah, cinta ibadah. Cinta yang dalam bentuk ibadah. Yang mencakup perendahan diri, mencakup apa ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai apa? Selain Allah Subhanahu wa taala, seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana kecintaan ini? Kecintaan atau cinta dalam bentuk ibadah ini tidak boleh kita tujukan hanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada yang mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai. Dan ini apa? Mencintai wali-wali tersebut seakan-akan seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai kuburan-kuburan tersebut seakan-akan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk di dalam kesyirikan. Begitu pula jenis yang selanjutnya, yaitu syirkul iradah wan niyah. Syirik dalam iradah, keinginan dan niat. Yaitu tidaklah dia menginginkan dari amalan dia kecuali dunia. Kecuali apa? Dunia. Atau dia seperti orang-orang munafik. Yani dia di mana? Orang-orang munafik itu ketika apa yang mereka lakukan dari amalan-amalan, apa yang mereka tampakkan dari apa? Amalan-amalan al-Islam, dari keislaman mereka, tidaklah hanya karena ingin selamat dari dunia mereka, selamat diri mereka, selamat harta mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar tidak diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala, maka mereka terjatuh dalam kesyirikan. Begitu pula orang-orang yang seperti itu, yang menginginkan dari amalan dia kecuali dunia dan perhiasan dunia. Dia melakukan amalan-amalan tersebut, yang dia inginkan hanyalah apa? Dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan kami beri kepada dia amalan-amalan mereka dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka dunia. Memberikan kepada mereka dunia, dan mereka tidak akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Mereka orang-orang yang melakukan hal seperti ini, laisa lahum fil akhirah illa an-nar, tidaklah yang ada bagian mereka di akhirat nanti kecuali apa? Neraka. Dan habita ma sana'u, gugur apa yang mereka lakukan dari amalan-amalan. Amalan-amalan mereka semua menjadi apa? Amalan yang batil ketika mereka menginginkan selain Allah, yakni menginginkan apa? Dunia dari amalan-amalan mereka. Begitu pula jenis yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah syirku ta'ah, syirik ketaatan, yaitu seseorang dia berkeyakinan bahwa orang yang dia ikuti dari kalangan para ulama atau dari kalangan pemerintah, dari kalangan apa? Al-hukam, itu memiliki hak yang sama seperti Allah, yaitu ketika mereka menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan mengharamkan apa yang apa? Allah Subhanahu wa taala halalkan, atau mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Kemudian apa? Mereka mentaati ulama tersebut, mentaati hukam tersebut, mentaati orang-orang tersebut dalam keadaan mereka mengetahui bahwasanya mereka menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kesyirikan dalam ketaatan. Dia mentaati seorang ulama, mentaati hukam pemimpin-pemimpin mereka dalam perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengharamkannya. Perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menghalalkannya. Kemudian dia mentaati para ulama tersebut, mentaati hukam tersebut, maka dia telah terjatuh di dalam kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan apa? Biksu-biksu mereka sebagai apa? Tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Dari segi mana? mentaati pendeta-pendeta tersebut, pemimpin-pemimpin tersebut dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya, kemudian pendeta tersebut apa? Menghalalkannya, kemudian dia mentaati penghalalan tersebut, maka terjatuh di dalam apa? Di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula terakhir bahwasannya al-muallif di sini atau Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala menyebutkan beberapa ayat yang di dalamnya terdapat dalil akan bahaya daripada kesyirikan. Ayat yang pertama, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kesyirik, tidak akan mengampuni orang yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang-orang yang berbuat di bawah dosa kesyirikan bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka ini merupakan bahaya daripada kesyirikan. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat. Maghfirah itu merupakan rahmat dari Allah, pengampunan itu merupakan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Namun mereka orang-orang yang berbuat kesyirikan tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, apa di antara jeleknya atau bahayanya kesyirikan, bahwasannya kesyirikan tersebut menggugurkan amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yuhbatanna amalu. Jika engkau berbuat kesyirikan, maka akan gugur amalan. Kemudian pula di antara bahaya kesyirikan bahwa tidak ada di sana kedustaan, dan yang lebih besar daripada dusta dari kesyirikan. Syirik itu merupakan kedustaan. Yaitu bagaimana ketika orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat kesyirikan, mereka menganggap bahwa di sana ada orang yang ada sesuatu yang berhak mendapatkan ibadah, berhak mendapatkan apa? Amalan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan apa? Kedustaan. Ini merupakan kedustaan. Menyelisihi dalil daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa di sana ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bahwasannya di antara bahaya daripada kesyirikan sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini dari ayat-ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas orang yang berbuat kesyirikan al-jannah. Berbuat ini kesyirikan syirik akbar, yaitu apa? Diharamkan untuk tidak masuk di dalam ke dalam apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula Syekh di sini menyebutkan tentang keadaannya orang-orang munafik masuk di bahwasanya syirik akbar ini mengeluarkan pelakunya dari dalam Islam, baik orang itu mujahir, baik orang itu menampakkan kesyirikannya seperti orang-orang kafir Quraisy dan yang semisalnya, atau orang-orang yang menyembunyikan kesyirikan, menampakkan keislaman namun dia apa? Menyembunyikan kesyirikan. Maka tetap syirik akbar itu mengeluarkan dia dari dalam apa? Dari dalam agama Islam. Naktafi bihadza ila huna. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin.